Para utusan Paus 15. Dok punika wenten mekudang-kudang anak rau saking wewengkon Yudea ke kota Antiokia, raris ngurukang ring semeton pesamuane irike sapuniki. Yening semeton nenten kesunat manut tata cara sane kemanggahang oleh pidabdab Torat dani Musa, semeton tan pacang pulih rahayu. Nanging, dane Paulus miwah Barnabas banget pisan nungkasin paurukan anake punike. Duaning punike, pesamuane irike raris serarem ngutus dane Paulus miwah Barnabas, kesarangin antuk mekudang-kudang semeton saking kota Antiokia, mangne tangkil ring para utusan ide yang Yesus, miwah ring para penglingsire ring kota Yerusalem, buat nunasang painikane punike. Dane sarang sami tumuli ke atuh antuk pesamuane ngantos rauh ring jabahan kotane. Dane memargi ngelintang ring wewengkon Fenisia miwah ring wewengkon Samaria. Ring wewengkon kota-kota punike, dane pada nuturang inek para bangsane, sane boyo Yahudi, sampun ngesehin pepineh, tur ngutang dosa-dosanyane, raris mebakti ring ide sang yang widiwasa. Painikane punike, ngawinang para semetone irike, sami liang pisan. Ritat kala dane rauh ring kota Yerusalem, dane ketampi antuk pesamuane, para utusan ide yang Yesus, miwah para penglingsire. Dane tumuli nartayang, seluiring painikan sane sampun kekardi antuk ide sang yang widiwasa, melantaran pekaryan danene. Nanging, wenten mekudang-kudang anak saking golongan Farisi, sane sampun percaya ring ide yang Yesus, rauh tur mebaos sapuniki, sewatek anake sane boyo Yahudi, ipun patut kesunat, toripun patut setinut, ring pitudo pidabdab Torat Nabi Musane. Para utusan ide yang Yesus, miwah penglingsire, raris ngwentenang paruman agung, buat nimbangang paindikane punike. Sesampune suwe metetimbangan, dane Petrus raris ngadeg, tur mebaos sapuniki. Inggih para semeton sinamian, semeton wikan, mungweng saking pengawit ide sang yang widiwasa milih tiang saking pantaran semetone, buat jaga midarta yang orti rahayu punike, ring bangsa bangsane sane boyo Yahudi, mangdane ipun miragi tur percaya ring ide yang Yesus. Semalihe ide sang yang widiwasa, sane wikan ring daging pepineh manusane, sampun nyinahangsih peswecan idane, ring bangsa bangsane sane boyo Yahudi punike, melantaran ide maicayang roh ide sang yang widiwasa ring ipun, patah sekadi ring irage. Ide nenten pisan minayang ipun ring irage. Ide nyuciang pepineh ipune, melantaran ipun pada percaya ring ide yang Yesus. Duaning asa punike, kunapi awinan ipun, sane mangkin semeton mepakayun, jaga mintonin ide sang yang widiwasa, melantaran semeton maicayang tetegenan, ring anak sane percaya, inggih punike tetegenan, sane tanside antuke negen oleh para leluhur iragane, wiaden oleh irage sareng sami, sampunangje sapunike, irage percaya tur kerahayuang, melantaran sepaswecan ide yang Yesus. Kadia sapunike taler ipun. Sewatek sane parum irike, sami pada meneng, tumuli miragiang tutur dane Barnabas miwah Paulus, ngeniang inek sekancan ketawahan miwah perciri, sane sampun kadakang antuk ide sang yang widiwasa, ring pantaran bangsa-bangsane sane boyo Yahudi, melantaran pekaryan danene. Sesampune sang kalih puput mebaos, dane Yakubus raris mebaos sapuniki. Ingih para semeton pirangang je atur tiange. Iwau dane Simon sampun nyeritayang indik ide sang yang widiwasa saking pengawit sampun nyinahang sih paswecan idane ring bangsa bangsane sane boyo Yahudi melantaran ide nyelik kaula saking pantaran bangsa bangsane punike dados padruen idane. Indeke punika adung pisan ring pangandikan para nabine sekadi sane sinurat sapuniki. Pangandikan ide sang penembahan di mani wekas ulun bakal buin melipatan tur ulun bakal nyujukang umah Daude ane subo uog. Uog-uogane ento lakar benahin ulun. Apange sekancan anake ane lenan lakar ngulati ide sang penembahan muah sewatek bangsane ane tidong Yahudi ane subo selik ulun dadi kaulan ulun. Aketo sabdan ide sang penembahan ane subo kasinahang uli pengawit. Sepenglanturipun dane Yakobus mebaos sapuniki kemanah antuk tiang dan patut irago mekewahin para bangsane sane boyo Yahudi sane mewali astiti bakti ring ido sang yang widiwasa. Nangi, irago patut nulis surat, mituturin ipun, mangdo ipun sampunang nar dedaran sane cemer, ingih punika surudan para dewane. Semaliho mangdo ipun ngeret budi, marep ring solahe sane cabul-cabul, miwah sampunang nar ulam, sane kawitnya saking buron padam, tan ulihan metampah, miwah sampunang nar getih. Santukan pidab-dab torat dane Musa, sampun saking nguni kewacen sebilang rahine sabat ring perhiangan, turauh mangkin kapidatayang ring sekancan kotane. Sesampune punike, para utusane miwah para penglingsire, kesarengin antuk pesamuane makesami, raris serarem milih mekudang-kudang anak saking pantaran pesamuane, jaga kutus ke kota Antiokia, buat nyarengin dane Paulus miwah Barnabas. Dane sareng sami milih Yudas, sane kepesengin Barsabas miwah Silas. Sang kalih puniki, mule kajiang antuk para semetone irike. Sangkale raris keserahin surat, sane asapuniki dagingipun. Saking tiang, di para utusan, para penglingsir, miwah para semeton ragane makesami, ngaturang pengayu bagia, ring para semeton sami sane kawitnyane, saking bangsa-bangsa boyo Yahudi, sane wentan ring kota Antiokia, wewengkon Syria, miwah wewengkon Kilikia. Tiang sampun miragi, mungwing wentan mekudang-kudang anak saking pantaran tiange, sani sampun mekewohin semeton, saheng ranayang semeton pada bingung melantaran paurukan ipune. Sujatin ipun, tiang tan pisan wentan nguduhang ipun, buat ngurukang paindekane punika. Punika awinan, tiang sareng sami raris paum, tumuli serarem milih mekudang-kudang utusan, buat ngerauhin semeton. Para utusane punika jaga rauh sinarangan ring Barnabas miwah Paulus. Timpal iragane sane sayang. Sane sampun ngetohang uripnyane. Buat ngayahin penembahan iragane ide yang Yesus Kristus. Tiang utus Yudas miwah Silas. Sane jaga nlehtehang paindikan sane munggah ring surate puniki. Santukan ido sang yang roh suci, miwah tiang sareng sami sampun pada adung, tan jago mebatin semeton, antuk teteganan sane lianan, sejawining paindikan sane perlu puniki, sampunang jo semeton ngajang surudan, rah miwah ulam sane kawitnya, saking buron sane padam, tan melantaran ketampah, tur semeton patut ngeret budi, marep pering parisolahe sani cabul-cabul. Yening semeton ngelaksanayang painikan sani kadi asa punika, semeton melaksano becik. Ingih puput rauh iriki, dumadak yo sami pada rahajeng. Sangkali raris mepamit, tumuli memargi ke kota Antiokia. Irike dane yang kepang pesamuane, tur nyerahang surate punika. Sesampun pesamuan ing wacen surati punika, ipun sami pada liang, santukan daging surati punika ngelipurang ipun sareng sami. Dane Yudas miwah Silas, sane taler merage nabi, suwe mituturin lan ngentegang manah para semetone Irike. Sesampune dane jenek Irike mekudang-kudang rahine, sangkale raris katurin memargi saherahayu, buat mewali ring sang sane sampun mutus dane. Nanging, dane Silas mepekayun jaga jenek Irike. Dane Paulus miwah Barnabas sade suwe jenek ring kota Antiokia. Irike akeh wenten anak lian, sane nyarengin dane nguruk miwah midartayang sabdan ide sang penembahan. Sesampune meletan sade suwe, dane Paulus raris mebaos ring dane Barnabas sapuniki, ngiring je irage mewali malih nelokin semeton-semeton iragane ring kote-kotane sane pecak genah iragane midartayang sabdan ide sang penembahan, mangdane irago uning kadi asapun api kewentenannya ne. Dane Barnabas mepekayunan jaga ngajak dane Yohanes Markus, nanging manut tertimbangan dane Paulus, nenten patut dane kajak, santukan sane riin, dane sampun tan kayun nyarengin sangkalih ring wewengkon Pamfilia. Ini kepunike ngeranayang tungkas banget pisan ring pantaran sangkalih. Dane Barnabas raris ngajak dane Markus melayar ke pulau Siprus. Nanging dane Paulus raris ngajak dane Silas. Sesampune dane katurang ring sejeroning sih peswecan ide sang penembahan oleh para semetone, dane raris kesah saking Irike. Dane memargi nyelajah jagat Siria miwah Kilikia, ngukuhang pesamuan-pesamuane Irike.